Maka Uthman tak pilih kasih, tapi fitnah. Dan orang mula percaya. Dia pun tulis surat. Abdullah bin Sabak, dia tulis surat. Dia tulis surat, dia bagi dekat orang Mesir. Dia tulis surat, dia bagi dekat orang Syam. Dia tulis surat, dia bagi dekat orang Iraq. Dan akhirnya orang yang percaya dengan fitnah ini memberontak, menyerang kota Madinah dan kepung rumah Uthman. Kepung rumah Khalifah. Sampaikan Uthman nak minum pun tak boleh. Dia orang kepung Uthman. Uthman minta daripada pemberontak ni nak minum. Saya dahaga, saya nak minum. Mereka kata tak boleh. Kau kena letak jawatan. Uthman kata, telaga kat Madinah ni aku yang beli dan aku yang wakafkan pada orang Islam. Tiba-tiba aku nak minum pun tak boleh. Dan akhirnya mereka potong tangan Uthman. Sampai kudung. Uthman kata, tangan yang kau potong ni, tangan ni lah yang yang menulis Al-Quran. Iaitu resam Uthmani. Ya? Dan akhirnya mereka bunuh Uthman. Ada di kalangan sahabat yang mempertahankan Uthman. Hasan dan Hussein mempertahankan Uthman. Abu Hurairah mempertahankan Uthman. Mereka sanggup mati untuk membela Uthman. Tapi Uthman kata, pergi balik. Uthman kata, kami kata tak mau. Kami nak mempertahankan khalifah. Mana boleh khalifah dibiarkan seorang-seorang? Uthman kata, kalau kamu merasakan aku adalah imam, aku adalah khalifah yang wajib untuk ditaati, maka kau baliklah. Kerana aku tidak mau, kerana mempertahankan darahku. Ramai di kalangan orang Islam yang tertumpah darahnya. Pergi balik. Maka Hasan dan Hussein balik. Kata kita heran, macam mana orang, sebahagian mereka kata apa? Sebahagian mereka kata, Syiah kata kan, Ali bersekongkol, Ali dilantik. Sepatutnya Ali tak, Ali tahu dia adalah khalifah selepas Abu Bakar. Sebab masa Uthman nak dibunuh pun, patut Ali suka lah. Tak, Ali tak suka. Ali suruh Hasan dan Hussein pertahankan Uthman. Tapi Hasan dan Hussein balik lah. Bila Uthman kata balik, Abu Hurairah pun balik. Dan akhirnya Uthman dibunuh. Bila Uthman dibunuh, tuan-tuan, bila Uthman dibunuh, negara jadi kucar-kacir. Sebab apa? Sebab khalifah yang menguasai separuh daripada dunia tiba-tiba dibunuh dalam rumah dia sendiri. Ini satu benda yang memalukan. Satu benda yang mengaibkan bagi kerajaan Islam. Maka selepas Uthman dibunuh, Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah. Orang tengoklah, tak ada dah siapa yang layak melainkan Ali. Jadi Ali pun terimalah lantikan tu. Ali pun dibai'ah sebagai khalifah. Lepas Ali dilantik menjadi khalifah, Ali punya pandangan, kita tak payah dulu-dulu lah cari pembunuh Uthman. Tak payah cari pembunuh Uthman. Buat sementara waktu, kita stabilkan negara ni dulu. Sebab Ali duduk di Kufah. Kufah adalah tempat pemberontak itu bersembunyi. Tapi Ali tak tahu siapa dia. Cuma Ali kata, kita kena cari dulu pemberontak ni. Kita kena tahu dulu kekuatan mereka banyak mana. Kena tahu dulu siapa yang terlibat. Tak boleh hanya cari pembunuh. Kerana mereka ni ada pakatan. Dia macam polis nak pergi tangkap kongsi gelap. Dia tak boleh tangkap ikan-ikan bilis dia, pusher-pusher yang dekat apa ni, clubbing dia je kan, dekat club malam dia je. Dia kena cari sampai ke bawah tu. Dia orang buat undercover, nak kena tengok dia orang punya rangkaian tu besar mana. Betul? Jadi Ali kata, jangan tangkap dulu pembunuh Uthman ni. Kita kena tahu dulu rangkaian mereka ni besar mana. Besar mana rangkaian pakatan mereka ni. Jadi bila Ali menangguhkan hukuman kepada pembunuh Uthman, Aisyah radhiyallahu anha merasakan seolah-olah macam Ali bersekongkol dengan pembunuh. Aisyah kan duduk kat Madinah. Peristiwa pembunuhan Uthman dekat Madinah. Ali dekat Kufah. Jadi Aisyah rasa macam, ai, Ali ni tak ambil tindakan pada pembunuh Uthman ni. Maksudnya dia pun bersekongkol juga. Sebenarnya Aisyah ni memang ada benda juga, dia kecil hati dengan Ali. Daripada dulu ni, masa Aisyah kena tuduh berzina dengan Abdullah bin Sabak, kan? Kan Ali kata, "Ya Rasulullah, jangan susah hatilah dengan perempuan macam ni. Ramai lagi perempuan lain." So Ali nak kata, "Cerai lah Aisyah tu." Tapi Nabi tak cerai, sehingga turun ayat Quran bersihkan nama Aisyah. Cuma Ali bukanlah benci dengan Aisyah, cuma Ali tak nak Nabi susah hati. Tapi perkataan tu menjadikan Aisyah kecil hati dengan Ali. Sebab tu masa nak wafat kan, Nabi nak wafat, Aisyah kata, "Nabi mati, Nabi wafat di atas riba ku, dan sebelah aku ni ada seorang lelaki." Padahal tu Ali. Aisyah tak sebut nama dia, sebab Aisyah kecil hati dengan Ali. Sahabat kan, manusia. Baik. Jadi Aisyah dia rasa macam Ali bersekongkol dengan pembunuh Uthman. Sedangkan tidak. Ni zaman dulu ni kita panggil, bukan zaman dulu, zaman sekarang ni kita panggil miscommunication. Komunikasi yang sangat terhad pada zaman tu menyebabkan mereka telah salah faham dan salah anggap. Maka apa yang berlaku? Aisyah bersama dengan Talhah, bersama dengan Zubair, mereka keluar. Pergi bertemu dengan Ali bin Abi Talib dengan rombongan yang besar, pergi ke Kufah bertemu dengan Ali. Bila rombongan Aisyah sampai je dekat Iraq, orang yang berada di kem Ali pun kata, "Ih, Aisyah datang ni. Aisyah datang." Ali kata, "Kalau mereka datang untuk damai, kita damai. Kalau mereka datang untuk perang, kita perang." Kemudian Ali pun hantar wakil, nama dia Qaqa'. Dia hantar wakil, dan wakil tu bagi tahu apa sebenarnya rasional keputusan Ali kepada Aisyah dan rombongan Aisyah. So bila dah dapat alasan tu, bila dah tahu alasan kenapa Ali tak ambil tindakan sekarang ini kepada pembunuh Uthman, Aisyah terima. Aisyah kata, "Okey, aku setuju dengan cadangan tu. Baru aku tahu." So Aisyah dia rasa macam, "Oh, barulah aku faham. Sebelum ni aku tak faham. Aku ingat kau bersekongkol dengan pembunuh Uthman." Jadi orang pun akhirnya berdamai. Bila berdamai, ni saya cerita panjang sikit, sebab peristiwa ni yang menyebabkan ilmu hadis jadi rejam. Bila mereka berdamai, sementara nak balik-balik ke Madinah, mereka perlukan bekalan. Sebab zaman dulu kan jalan guna unta, makan masa berhari-hari. So perlukan bekalan balik, perlukan tenaga. So dia orang pun berkemah di kawasan Ali. Ramai-ramai itu berkemah di kawasan Ali. Tapi orang yang berada di kem Ali, golongan munafik, golongan yang membunuh Uthman, mereka berada dalam kem Ali dan Ali tak kenal mereka. Mereka kata, "Kita berusaha membunuh Uthman supaya sahabat ni gaduh. Tiba-tiba dia orang boleh damai pula hari ni. Ini tak boleh jadi. Kita kena buat sesuatu supaya mereka bergaduh semula." Maka pada waktu malam, golongan pemberontak ini dia serang kem Ali secara tiba-tiba. Dan dalam masa yang sama, sebahagian daripada mereka menyerang kem Aisyah secara tiba-tiba. So bila Aisyah dia tengok kem dia kena serang, dia fikir siapa serang ni? Dia fikir siapa serang ni? Ali. Ali pula ketika mana dia diserang secara tiba-tiba, dia fikir siapa serang dia? Aisyah. Maka berlakulah perang Jamal. Berlakulah perang Jamal. Dalam perang Jamal, pemberontak memang nak bunuh Aisyah. Sebab mereka mengatakan, Aisyah ni lah penyebab yang boleh mendamaikan orang Islam. Sebab dia orang hormat ke Aisyah Ummul Mukminin. Kita kena bunuh dia. Sebab kita nak orang Islam pecah belah. Aisyah masa perang tu, dia duduk atas unta. Jamal tu unta. Tapi orang Melayu yang nama Jamal tu bukan daripada unta. Jamal. Jamal tu kecantikan. Jamil cantik. Jamal dia tak ada alif. Jim mim lam Jamal. Jamal tu unta. Betul je, betul-betul. Jangan bubuh kalau nama Jamal, jangan bubuh jim mim lam. Unta. Jim min alif lam kecantikan. Okey, baik. Aisyah duduk di atas unta. Dan dikatakan dalam riwayat sejarah, unta Aisyah atas dia tu ada haudaj. Haudaj ni macam rumah kecil. Diletakkan di atas unta untuk orang perempuan duduk dalam tu. Rumah tu diperbuat daripada kayu, dan kayu tu penuh dengan panah, dah seperti landak. Disebabkan golongan pemberontak memang nak membunuh Aisyah, dan akhirnya Ali bin Abi Talib mengarahkan anak dia untuk menyelamatkan Ummul Mukminin daripada terkena panah, dan akhirnya Aisyah selamat dan dihantar balik ke Madinah. Habis perang Jamal. Dan dalam perang Jamal ni, Talhah yang berada di kem Aisyah, Zubair yang berada di kem Aisyah mati. Talhah mati dibunuh oleh puak-puak pemberontak. Zubair juga mati. Zubair dia meninggalkan medan perang. Dia kata, tak patut aku berperang ni. Dia meninggalkan medan perang, tiba-tiba datang nak panah bunuh dia. Padahal dua-dua ni di antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Ali bila tengok mayat Talhah, dia kata, azizun alayya an araka ya Aba Muhammad munjadilan tahta nujubi hadhihi as-sama wa ila Allahi ashku bujari wa ujari. Dia kata, alangkah beratnya jiwaku melihat engkau bergelimpangan di bawah bintang-bintang langit ini, wahai Abu Muhammad. Kepada Allah aku mengadu kelemahanku dan duka citaku. Maksudnya, walaupun Talhah ni bukan kem Ali, tapi Ali juga bersedih dengan peristiwa ni. Habis perang. Kemudian daripada tu, baju yang Osman dibunuh, masa Osman dibunuh kan dia pakai baju kan, baju tu berlumuran dengan darah. Ummu Salamah, isteri kepada Nabi, Dia ambil baju Osman, dihantar ke Syam kepada Muawiyah. Muawiyah jadi gubernur dekat Syam. Muawiyah mendengar berita Osman dibunuh, tapi dia sedih macam biasa lah. Cuma bila baju tu sampai dekat dia, dia tengok baju Osman yang berlumuran darah, maka semangat dia naik. Dia kata, macam mana seorang khalifah dunia Islam boleh dibunuh dengan kejam seperti ini? Maka dia pun kata, Ali mesti mencari pembunuh Osman dengan segera, kerana Osman adalah ahli keluarga. Kalau Ali tak cari pembunuh Osman, aku tak akan bai'ah dia sebagai khalifah. Kalau dia cari pembunuh Osman, akulah orang pertama daripada Syam yang akan bai'ah dia sebagai khalifah. Maka pergelutan ataupun perbezaan pandangan di antara Muawiyah dengan Ali akhirnya menatijahkan mereka bertempur di medan Siffin. Jadi peperangan yang kedua di antara sahabat, namanya perang Siffin. Kem Ali dengan kem Muawiyah perang, sehingga kan orang tanya kepada Muawiyah, anta tuqatilu Aliyan hal anta khairu minhu? Engkau ni duk perang dengan Ali, adakah kau lebih baik daripada Ali? Dia kata, bal huwa khairum minni, bahkan Ali lebih baik daripada aku. Tetapi Ali telah menyembunyikan pembunuh Osman. Cari pembunuh Osman, laksanakan hukuman terhadap pembunuh Osman, akulah orang pertama yang akan membaiat dia daripada kalangan orang Syam. Maksudnya Muawiyah bukan nakkan jawatan khalifah. Dia nak supaya Ali ambil tindakan kepada pembunuh Uthman. Sebab dia sedara dengan Uthman. Ali kata tak boleh. Kita kena stabilkan negara dulu. Ada orang cuba nak usaha supaya Ali maki hamun Muawiyah dan kawan-kawan Muawiyah yang memberontak lawan Ali. Ali kata tak, mereka tidak kafir, tetapi mereka, dia kata, Ali kata, ikhwanuna barau alaina, mereka sahabat-sahabat kita tetapi melampau ke atas kita. Sehingga dalam perang Siffin ni berlakunya perang di antara geng Muawiyah dengan geng Ali. Masa berlakunya perang ni, Ammar bin Yasir mati, dibunuh. Siapa yang bunuh? Ammar tim Ali. Yang bunuh dia tim Muawiyah. Bila Ammar mati, ramai di kalangan sahabat mula buka mata. Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Ammar, waiha Ammar, innahu taqtuluhu fi'atun baghiyah. Malang kepada Ammar, yang mana dia akan dibunuh oleh satu puak yang melampau. Maka bila tim Muawiyah bunuh dia, sahabat-sahabat buka mata. Uish, maksudnya tim Muawiyah yang dikatakan sebagai pelampau ni. Ada juga di kalangan sahabat yang tarik diri, tak terlibatlah dengan perang ni. Tapi orang tanya pada Muawiyah, kita, tim kita dah bunuh dah Ammar, dan Ammar tim Ali. Muawiyah kata, bukan kita yang melampau, Ali yang melampau. Dia lah yang bunuh. Bukan tim Ali yang bunuh dia. Dia dalam tim Ali. Tak, Ali lah yang menyebabkan dia dibunuh, sebab Ali yang bawa dia masuk perang. Oh, itu pula tafsiran Muawiyah. Jadi Muawiyah pun ada dia punya ijtihad. Dan akhirnya mereka ini bila dah perang, ramai yang mati, mereka bersetuju, bersepakat untuk buat majlis tahkim. Majlis tahkim ni maksudnya mereka nak berdamai, kembali kepada Quran dan Sunnah. Bila berlakunya majlis tahkim, nak berdamai, maka muncullah beberapa tim yang baru, yang tak pernah muncul sebelum ni. Yang pertama, tim yang menyokong Muawiyah. Ini golongan Nawasib, yang membenci Ali, mencela Ali bin Abi Talib. Ini golongan Nawasib. Ada satu lagi tim, kita panggil dia sebagai tim Syiah. Tim ni ekstrim dengan Ali, sokong Ali gila-gila, kapirkan Muawiyah. Ada satu lagi tim, dua-dua kapir, tak bias, dua-dua kapir. Tim ni Khawarij. Sebab apa dua-dua kapir? Sebab dua-dua tak laksana hukum Tuhan. Ali tak buat hukuman terhadap pembunuh Uthman, maka dia kapir sebab dia tak laksanakan kewajipan. Muawiyah pula boleh bersekongkol dengan Ali. Muawiyah pun lawan Ali. Muawiyah pun kapir buat benda haram. Dua-dua kapir, dua-dua kita kena lawan. Dan yang keempat, golongan Ahlus Sunnah, iaitu golongan yang berada di pertengahan. Mereka tidak mengkafirkan Muawiyah dan tidak mengkafirkan Ali bin Abi Talib. Mereka mengatakan dalam perang ini Ali berada di pihak yang benar, tetapi Muawiyah kita tak cerca dan maki, kerana Muawiyah juga adalah sahabat yang mana pahalanya dan sumbangannya terhadap Islam banyak. Pahala yang banyak itu telah menyebabkan kesalahan dia yang kecil itu, kesalahan dia yang sedikit itu telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh tuan? Boleh? Bila berlaku je puak-puak ni muncul, bila muncul je puak-puak ni, dunia Islam makin serabut, makin pecah. Ini yang disebut oleh Muhammad Ibn Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Imam Muslim bawa satu kata-kata daripada Muhammad Ibn Sirin. Dia kata, lam yakunin nas ataupun innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Muhammad bin Sirin kata, manusia tidak pernah bertanya tentang sanad sehinggalah apabila berlaku fitnah pembunuhan Osman. Manusia tak pernah tanya pasal sanad pun sebelum. Sahabat tak pernah tanya pasal sanad sebelum. Bila sehinggalah berlakunya fitnah pembunuhan Osman. Bila berlakunya fitnah pembunuhan Osman, Ali perang dengan Muawiyah, Ali perang dengan Aisyah, barulah manusia kata, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu. Fayunzar, untuk dilihat. In kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayurad. Maka dilihat, kalau perawi itu daripada kalangan ahli sunnah, diterima hadisnya. Kalau tidak, maka ditolak hadisnya. Sebab apa? Sebab bila munculnya golongan-golongan ni, mereka nakkan pengaruh. Bila munculnya golongan mazhab-mazhab yang baru dalam akidah ni, mereka nakkan sokongan. Jadi macam mana nakkan sokongan? Benda yang paling mudah dan murah nak dapatkan sokongan adalah menggunakan nama agama. Orang niaga nak dapatkan sokongan daripada pengguna, dia terpaksa untuk buat promosi, dia terpaksa untuk buat iklan yang beribu-ribu, betul? Sebab dia tak guna nama agama. Tapi nak dapatkan sokongan dengan cara yang murah, guna nama agama, sangat murah. Pasal apa kena sokong saya? Sebab saya Islam dan Islam tu saya. Maka orang pun tak ada pilihan. Oh, kena sokong dia lah sebab dia Islam. Kalau tak sokong saya, neraka lah tempatnya. Nampak? Ini yang dibuat oleh golongan Syiah. Dia menyokong Ali bin Abi Talib. Tapi Ali tak ada kena-mengena dengan dia orang ni. Cuma dia guna nama Ali bin Abi Talib. Dia reka hadis palsu. Nak guna Quran tak boleh. Sebab Quran tak ada dalam mushaf. Terpelihara. Hadis masih lagi dinukilkan daripada mulut ke mulut. Maka mereka melihat hadis merupakan lapangan yang paling subur untuk mereka cipta dan mereka sandarkan kepada Nabi secara bohong. Maka munculnya hadis palsu. Muncul hadis palsu. Siapa yang gunakan? Syiah. Mereka kata, Nabi SAW bersabda, man lam yakul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Sesiapa yang tidak mengiktiraf Ali sebagai sebaik-baik manusia, maka dia telah kafir. Siapa kata? Dia kata, Nabi kata. Maka jomlah kita sokong Ali. Kerana siapa yang tak sokong Ali, kafir. Siapa yang tak iktiraf Ali sebagai khalifah pertama, kafir. Ini golongan Syiah. Tak cukup dengan sekadar tu. Mereka timbulkan pula kebencian terhadap Muawiyah. Mereka kata, kononnya Nabi SAW bersabda, iza ra'aitu Muawiyah alal mimbar, faqtulu. Bila mana kamu melihat Muawiyah di atas mimbar, maka hendaklah kamu bunuh dia. Ini semua hadis yang dusta. Ini semua hadis yang maudhu'. Semata-mata mereka-reka untuk mendapatkan sokongan daripada orang awam. Golongan yang bela Muawiyah, golongan Nawasib pun tak duduk diam. Dia tengok, eh tak boleh ni. Geng-geng Ali reka hadis, kita pun kena reka jugalah untuk Muawiyah. Mereka reka hadis puji Muawiyah. Kutuk Ali bin Abi Talib. Jadi agama menjadi mainan orang-orang politik. Agama menjadi mainan orang politik. Kita kata politik itu sebahagian daripada agama. Tetapi menggunakan agama untuk kepentingan politik peribadi sangat bahaya. Ini yang dilakukan oleh golongan Syiah dan golongan Nawasib. Bila jalan itu dah dibuka menggunakan hadis palsu, jalan itu dah terbuka luas. Orang lain pun tengok, ish, Bagus juga buat dia kalau sudah dapat sokongan. Maka golongan yang lain pula muncul. Untuk mereka hadis palsu nak dapatkan sokongan. Kalau dia berniaga contohnya. Bila dia berniaga, orang tak beli barang dia. So, dia reka hadis. Kelebihan barang yang dia berniaga. Katalah dia jual terung. Semalam kita baca hadis. Terung ubat segala penyakit. Orang makan kentut tak sudah-sudah. Dia berniaga temikai. Orang tak beli temikai dia. Dia reka hadis sandar kat Nabi. Al-Batikh ma'uhu rahmah wa halawatuhu halawatul jannah. Oh. Temikai ini airnya rahmat. Kemanisannya kemanisan syurga. Berebutlah orang beli temikai dia. Tak cukup hanya sekadar tu. Golongan yang taksub kepada mazhab fiqah pun reka hadis kutuk imam yang bukan mazhab mereka. Semata-mata nak suruh orang sokong kepada mazhab imam mereka. Siapa dia? Penyokong mazhab Hanafi yang fanatik. Reka hadis kutuk mazhab Syafi'i. Saya kunu fi ummati rajulu yuqalu lahu Abu Hanifah fahuwa siraj ummati. Wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris fahuwa adarru ummat fahuwa adarru ala ummati min iblis. Akan muncul di kalangan umat aku seorang lelaki yang namanya Abu Hanifah. Dia merupakan pelita untuk umat aku. Dan akan muncul dalam kalangan umat aku ni seorang lelaki yang namanya Muhammad ibn Idris, dan dia lebih memberi kemudarat kepada umat aku berbanding iblis. Siapa mereka? Orang yang taksub kepada mazhab. Ini bukan hadis. Dia maudhu', dia palsu. Direka semata-mata nak dapatkan sokongan mazhab. Tak cukup hanya sekadar tu. Orang yang baru masuk Islam daripada kalangan orang negro, daripada kalangan orang India, daripada kalangan orang Parsi, bila mereka masuk ke dalam Islam, orang Arab merasakan mereka telah terancam. Maka munculnya sifat perkauman. Muncul sifat perkauman. Benci dekat negro. Buat hadis sandar kat Nabi, kutuk negro. Innamal aswad li batnihi wa farjihi. Orang negro ni bukan hanya hitam kulit aja. Perut hitam, kemaluan pun hitam. Kutuk orang negro. Tak cukup hanya sekadar tu. Buat lagi hadis. Reka hadis. Sandar kat Nabi. Kutuk negro. Azinji. Iza sariqa. Iza ja'a sariqa. Wa iza syabi'a zana. Negro ni kalau lapar mencuri, kalau kenyang zina. Orang negro pun tak puas hati. Dia pun reka hadis puji orang negro. So, dia jadi mainan. Hadis telah menjadi lapangan untuk buat apa saja matlamat-matlamat peribadi. Dia kata apa? Baitun fihi aswad lam yadkhulul faqar. Rumah yang ada orang hitam, kefakiran tak masuk. Nampak kutuk sebab orang hitam. Aku buat hadis. Biar semua kahwin dengan orang hitam. Sebab apa? Sebab orang hitam kalau ada dalam rumah, kefakiran tak masuk rumah tu. Nampak? Orang Arab tak puas hati orang Parsi, orang Parsi tak puas hati orang Arab. Reka hadis, kelebihan bahasa Parsi, kelebihan bahasa Arab. Tak cukup hanya sekadar tu, orang-orang jahil pula muncul. Golongan sufi yang jahil, golongan zuhud yang jahil, mereka juga menggunakan hadis palsu untuk ajak orang beribadat kepada Tuhan. Niat mereka baik, tapi cara mereka salah. Maka muncullah golongan-golongan sufi yang baca hadis-hadis kelebihan amalan tertentu yang semalam kita baca. Sufi merupakan sebahagian daripada punca munculnya hadis palsu. Niat mereka baik, tetapi cara mereka salah. Antaranya siapa? Muhammad Maisarah bin Abdi Rabbi. Maisarah bin Abdi Rabbi merupakan ulama sufi. Dia reka hadis kelebihan amalan tertentu. Bila orang tanya dia pasal apa, dia kata wada'tuha uraghibun nas biha. Aku reka hadis-hadis ni sebab aku nak orang beramal dengannya. Sedangkan ia adalah pembohongan di atas nama Nabi. Ha? 8 minit. Ha? Maisarah. Ha. Lupa dah pula. Kurung ketiga rasanya. Maisarah. Sama ada kurung kedua atau kurung ketiga. Maisarah bin Abdul Rabbi. Maisarah tu lelaki. Bukan perempuan. Nama Maisarah pada orang Arab adalah nama lelaki. Oh, sampai kat Malaysia orang pahai je. Jadi kita tengok. Luka. Eh? Maisarah bin Abdul Rabbi daripada Basri, orang Basrah. Ini dia kurun kedua atau ketiga. Ayah saya mengatakan, sa'al tu abi Abu Hatim, ayah saya mengatakan, saya tanya ayah saya tentang dia, faqala kana yurma bil kadhib. Dia dituduh berbohong, wa kana yafta'ilul hadis. Dia mereka hadis. Rawa fi fadli qazwin wa sughur bil kadhib. Dia mereka hadis dengan mengharapkan supaya orang beribadat dengan hadis tu. Okey. Saya tengok dia punya tarikh mati. Dia meninggal pada 180 Hijrah. So, kurung kedua. Kurung kedua. 180 Hijrah dia meninggal. Okey. Baik. Baik, tuan-tuan, ini semua faktor-faktor ini menyebabkan ulama-ulama hadis terpaksa untuk berusaha keras membina satu disiplin ilmu untuk memastikan hadis itu kekal terpelihara. Sebab Nabi dah wafat, sahabat pun kebanyakan dah wafat, tiba-tiba munculnya hadis palsu dan orang yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan hadis palsu ini bertebaran dalam masyarakat. Itu tak kira lagi orang yang tak rupa nak kuat ingatan, tak kira lagi orang yang tak mengaji hadis tapi nak baca hadis. Maka ulama hadis melihat perkara ni kita tak boleh biarkan. Maka ulama-ulama hadis, jaguh-jaguh hadis, mereka meletakkan asas untuk menilai hadis. Nah, asas untuk menilai hadis, insyaAllah kita akan masuk sekarang, iaitu syarat hadis sahih. Bila orang kata kan, ustaz, hadis sahih ni apa syaratnya? Macam mana hadis tu boleh dianggap sebagai sahih? Kita akan tengok insyaAllah. Kita ada berapa masa lagi untuk sesi ni? Abang Nazli, kita ada berapa masa lagi? Okey. Masa kita habis 12 lah. Baik. Syarat hadis sahih. Boleh? Saya takut tuan-tuan boring pula. Boleh? Ini kita nak masuk teknikal semua ni. Baik. Bila orang tanya, apa itu hadis sahih? Ulama akan kata hadis sahih mattasala isnaduhu binaqli adlin thiqatin dhabitin an mislihi min ghairi syadzin wala illah. Hadis sahih ialah sesuatu hadis riwayat yang sanadnya bersambung, dengan nukilan perawi yang siqah dan ingatannya kukuh, yang mana dia meriwayatkan dengan orang yang seumpama dengannya, tanpa syaz dan tanpa illah. Tak apa tuan-tuan, jangan risau. Saya akan huraikan satu. Apa benda ustaz ni cakap seseorang? Kan? Siapa, apa benda pula maksud siqah? Okey, kita akan huraikan satu. Daripada definisi yang saya baca tadi, sebenarnya bila orang sebut tentang hadis sahih, hadis sahih mesti merangkumi 5 syarat utama. Dia mesti merangkumi 5 syarat utama. Kalau tak cukup satu, terus jadi dhaif. Sebab tu saya kata semalam, asal hadis tidak sahih sehingga dibuktikan ia sahih. Nak kata hadis tu sahih, mesti ada 5 syarat ni. Kalau tak ada 5 syarat ni, hadis tak boleh jadi sahih. Apa syaratnya? Yang pertama dia sebut, tengok situ, credibility perawi. Credibility perawi dalam bahasa Arab kita panggil adalatul ruwah. Credibility ialah pegangan agama yang kukuh, pegangan agama yang kuat. Baik. Setiap riwayat yang ingin dinilai sahih perlu melepasi syarat pertama ni, iaitu dia kata dalam salasilah sanadnya perlu mempunyai credibility yang baik. Daripada awal sanad sampai akhir sanad, semuanya perawi itu kena ada credibility. Daripada Imam Bukhari sampailah kepada sebelum sahabat, sebab sahabat semuanya bagus. Sahabat tak payah semak, sahabat bagus lah. Orang bawah sahabat sampai penulis kita hadis, perawi itu mesti semuanya berkredibiliti. Kalau ada seorang saja problem, hadis terus jadi dhaif. Nampak? Katalah kita jumpa satu hadis Bukhari, riwayat daripada Fadl bin Dukain, riwayat daripada Syu'bah, riwayat daripada Fadl bin Dukain, daripada Syu'bah, daripada Ibn Lahiyah, daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abu Hurairah. Contoh. Yang ini bukan Imam Bukhari riwayat yang sahih dia, riwayat yang kitab lain. Maka bila kita tengok, pasal apa hadis ini jadi dhaif? Sebab ada seorang je perawi yang dhaif dalam tu. Yang lain semua okey. Bukhari okey, Muhammad Fadl bin Dukain okey, Syu'bah okey, tapi ada seorang yang tak okey. Iaitu Muhammad Abdullah bin Lahiyah. Dia ni ingatan tak kuat. Dia riwayat daripada Ibn Sirin. Ibn Sirin okey. Maka seorang tak okey, terus semua jadi dhaif. Tapi credibility perawi ini bukan berkaitan dengan ingatan. Dia berkaitan dengan pegangan agama. Macam mana nak jadikan seseorang itu berkredibiliti dalam agama? Kena ada 5 syarat lain. Kena ada 5 syarat lain. 5 syarat hadis sahih. Syarat pertama apa tadi? Credibility. Macam mana nak jadikan dia berkredibiliti? Kena letak 5 syarat lain. Tengok di situ. Yang pertama, Islam. Kalau orang kafir riwayat hadis, tak diterima. Pasal apa orang kafir tak diterima dalam meriwayatkan hadis? Kerana kita tak tahu dia amanah ke tak. Bila ada kebarangkalian itu, maka hadis tidak boleh menjadi sahih. Kerana ni bab agama. Orang Islam riwayat belum tentu betul. Apatah lagi orang yang non-Muslim. Baik. Tapi syarat Islam ni, syarat Islam ni dia bukan syarat masa nak menyampaikan. Dia bukan syarat masa mendengar hadis. Syarat masa nak menyampaikan hadis. Itu kita kena tahu sebentar. Sekejap. Saya minum dulu. Bismillah. Katalah, satu orang, dia dengar hadis waktu dia kafir. Lepas tu masa dia nak sampaikan hadis tu pada anak murid dia, dia dah Muslim dah. Yang ni boleh. Sama macam Abu Sufyan. Abu Sufyan sahabat Nabi, dia ada dengar hadis masa dia kafir. Lepas tu bila Nabi dah wafat, dia riwayatkan hadis pada anak murid dia lepas dia masuk Islam. Riwayat tu diterima. Kerana disyaratkan masa dia nak sampaikan tu Muslim, supaya dia tak bohong. Walaupun masa dia dengar tu dia kafir, tak jadi isu. Yang penting masa nak sampaikan tu. Itu syarat pertama, dia mesti Muslim. Syarat yang kedua, dia mesti berakal. Berakal. Riwayat orang gila tidak diterima. Pasal apa riwayat orang gila tak diterima? Kerana orang gila ni kita pun tak tahu diingat ke tak, kan? Maka tak diterima. Yang ketiga, baligh. Baligh maksudnya masa dia nak menyampaikan hadis tu dia baligh. Dia sudah cukup umur. Masa dengar syarat tak baligh. Masa dengar hadis, masa nak terima hadis, masa nak sampaikan mesti baligh. Tapi masa nak terima tidak syarat baligh, hanya syarat mumayyiz. Kerana ramai di kalangan sahabat yang mendengar hadis waktu mereka mumayyiz dan mereka menyampaikan setelah mereka baligh. Kenapa kalau budak mumayyiz dengar hadis dia sampaikan tak diterima waktu dia mumayyiz? Masa nak sampaikan tu kalau belum baligh tak diterima. Kerana budak yang mumayyiz walaupun dia dah mumayyiz tapi dia tak ada sifat berhati-hati dan serius ketika nak menyampaikan hadis. Ha, tu, sebab tu ulama letak masa nak sampaikan hadis mesti sudah baligh. Masa nak dengar cukup hanya sekadar mumayyiz. Sebab mumayyiz ni dia dah boleh ingat dah.